represent. This is story about me. Sebuah cerita pertemuan yang indah. Saat ku hadir dan kini suasana mulai rasa berbeda. Kecewa dengan sakit yang mampir menjenguk. Terdiam dan merenung dengan kepala tertunduk. Mungkin semua mimpi takkan bisa terwujud. Ketika cinta ku bagi dan ku hanya manis di mulut. Dingin hati membeku dalam ruang ego. Tak terlihat rapuh seperti orang bodoh. Mungkin dulu saya salah memilih kau. Atau mungkin karena tong dua bukanlah jodoh. Kau sisipkan peri dan cinta ini kau nodai. Apa yang saya kasih kau tak pernah mau hargai. Saya setengah mati berjuang namun kau hanya santai. Sayang saya sutra tahan dan ingin katakan goodbye. Nah ini lain sisi ada yang kau sembunyikan. Tolong katakan jujur kalau memang dia yang kau inginkan. Sakit yang terus menekan. Semu terasa semu, terasa tuh menjadi indah. Cinta yang dulu utuh goyang rubah jadi siksa. Bingung sama milih antara bertahan atau pergi. Harus kau berulang kali saat terima siksa ini. Egois kau berpihak dan saya kau buat terjebak. Rasa cintaku terasimak dan akhirnya sayang berpijak. Saya terjebak dalam sebuah pilihan. Ingin saya pergi atau tetap bertahan. Selalu saya jelaskan setiap kau buka kesalahan. Namun dari semua itu tak pernah bisa kau sadari. Hati ini selalu menjerit ketika saya kau sakiti. Dari setiap luka ini akan saya pelajari. Dan ini adalah takdir bahwa tong dua bukan jodoh. Kini harus bergegas dan saya memilih untuk go. Terjebak dan saya tak bisa memilih. Dan tak bisa jelaskan semua yang terjadi dan haruskah kita pisah. Cinta memilih haruskah saya pergi. Tahan menahan luka dalam hati berilah cinta yang pasti. Terlalu lama ku bertahan merangkul kesakitan. Mungkin dipertahankan yos naseh harus lepaskan. Saya selalu terjebak dalam dinding luka. Tak mampu untuk menebak apakah pintu hati masih terbuka. Saya hanya bisa diam dalam seribu bahasa. Saat saya mulai setia namun terus sakiti saya. Akankah saya terus bertahan? Namun di balik itu kau buat saya semakin tertekan. Dan mungkinkah harus saya tutup cerita? Biarlah semua ini saya pendam sepanjang masa.